Marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati pembina Al-Ihsan Islamic School, Dr. Ustaz Adi Hidayat LCMA, kepada Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal Qur'ani ahla wa khasatan. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi faddala ahlal Qur'ani fi kathiri min ahadithihi. Wassalawatullahi alaihi wasalamuhu daimaini mutalazimaini ala al-habibil Mustafa Sayyidina Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ila yawmil bi'ad wa ba'd. Yang seluruhnya tanpa kecuali insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena ahli Al-Quran itu kemuliaannya langsung tersebut di dalam Al-Quran dan juga lugas disampaikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran itu sampai diberikan jaminan oleh Allah, ahli Al-Quran yang bahkan kalau ada satu keluarga itu ya, mungkin anaknya atau ayahnya, ibunya, apalagi kompak keseluruhannya, itu bukan hanya mendapatkan hasil perjuangannya di dunia. Hasil perjuangan itu kadang lelah gitu ya. Itu biasa itu. Para ayah juga bekerja kan lelah, ada tantangan, kadang macet di jalan, kadang berliku. Tapi semua lelah penat itu akan sirna setengahnya ketika Anda pulang melihat anak-anak kita sedang merajah. Nanti ahli Quran itu ketika akan masuk nanti lewat surga Aden. Ya, di Quran surah 13 Ar-Ra'd di ayat ke-23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dan ada keluarga besar yang diberikan hadiah oleh Allah, satu keluarga ini akan masuk surga. Dia membawa ayahnya, bundanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, keluarga besarnya. Dan sebelum masuk surganya itu, wal malaikatu, ini yang paling menarik, yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbaddar. Dan ternyata oleh Allah diperintahkan para malaikat itu menyambut bahkan mengunjungi dari setiap pintu surga. Jadi diparadekan tuh lewat. Ya, kalau sekarang misalnya diberikan mahkota, nanti di sana pun diberikan mahkota ketika kembali kepada Allah. Sudah siap? Assalamualaikum. Baik ya, terima kasih banyak untuk semuanya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Adi Hidayat LCMA atas sambutannya. Semoga kita semua, ustazah, ayah bunda, bisa bersabar dalam mendampingi anak-anak dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti Munaqasyah tahun ajaran 2020-2021 yang insya Allah dimulai sesi pertama ini dari juz 26 dan juz 28. Berikut kami bacakan nama pesertanya. Ananda Syasa Yumna Kirani, Ananda Niswa Fadila, Ananda Muhammad Azam Ali Gaisan, Ananda Kaizan Auf Al Arsi, Ananda Muhammad Hamilul Qur'ani, Ananda Argi Muhammad Azkadia. Dipersilakan kepada para peserta untuk membacakan Quran Surat Al-Fat ayat 1-9. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا اللهم ارحمنا بالقرآن تبارك الله Kami persilahkan bagi ayah bunda yang ingin bertanya dengan membaca ayat dari juz 26. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Siap? Siapa yang mau ditanya? Angkat tangan. Bacakan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 3. Siapa itu? Namanya siapa? Muhammad Anugur. Ayo, silakan bacakan Muhammad Hamilul Qur'ani. Satu-satu aja ditanya. Keizan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Sambung ayat. والنجم إذا هوى. ما ضل صاحبكم وما هوى. Sambung ayat sama Mbak Amir. وما ينطق عن الهوى. إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى. ذو مرة فاستوى. وهو بالأفق الأعلى. ثم دنا فتدلى. Baik, 500,000. Ke belakang dulu sebentar. Argi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. Pertanyaannya, bacakan ayat pertama sampai ayat kelima di surat tersebut. Asy-syamsu. Baik, 500,000. Maju ke depan, siapa itu? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Innahum. Masyaallah. Surat apa itu? Dzariyat. Masyaallah. Adz-Dzariyat surat ke berapa? 51. Masyaallah, 51. Setelahnya surat apa? At-Tur. Masyaallah. Ini sampingnya siapa ya? Enggak kelihatan Ustaz nih. Jasa 500,000 dulu. Alhamdulillah. Selamat ya. Bagus-bagus semuanya ya. Harus di murojaah. Nanti ingat akhir bulan ketemu Ustaz lagi. Ya, itu harus lancar 5 juz. Ustaz tanya juz 1, juz 30 sampai dengan 26 ya. Ya, jazakumullah khair. Terima kasih. Alhamdulillah, anak-anak tadi sudah membaca. Selanjutnya, foto bersama dengan para asatiz. Masuk nanti lewat surga Aden ya, di Quran surah 13 Ar-Ra'd di ayat ke-23 sampai 24. Jannatu Adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Dan ada keluarga besar yang diberikan hadiah oleh Allah. Satu keluarga ini akan masuk surga, dia membawa ayahnya, bundanya, adik-adiknya, kakak-kakaknya, keluarga besarnya. Dan sebelum masuk surganya itu, wal malaikatu, ini yang paling menarik, yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sadartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan ternyata oleh Allah diperintahkan para malaikat itu menyambut, bahkan mengunjungi dari setiap pintu surga. Jadi diparadekan tuh lewat. Ya, kalau sekarang misalnya diberikan mahkota, nanti di sana pun diberikan mahkota ketika kembali kepada Allah. Kita yakin wabil akhirati hum yuqinun. Kita yakin dengan akhirat itu diparadekan. Nanti malaikat memberikan sambutan dan kalimat pertamanya, catat betul kalimat ini ya. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat karena Anda sabar. Nah, jadi ternyata yang diapresiasi oleh Allah itu kesabarannya. Karena itulah penghafal Quran kalau sudah berhasil, itu bukan hafalannya itu, ya, yang dinikmati. Tapi semua penat itu tiba-tiba hilang. Kadang-kadang dengan keluar tetesan air mata itu sudah lupa semuanya itu. Makanya kalau sedang merasakan penat, capek gitu ya, kemudian misalnya susah nih menghafal, itu justru yang dinilai. Pahalanya banyak di situ. Ya, adik-adikku juga ya, Ananda, Dinda semuanya, kalau sedang menghafal yang semangat, itu dilihat malaikat. Nanti ketika kakak sama adik itu menghafal, malaikat mencatat. Jadi ketika kita pulang sama Allah, ditunjukkan selamat ya. Kamu dulu pernah nangis ya waktu menghafal, katanya tuh. Tapi sekarang udah hebat. Itu kata malaikat tuh. Nanti dilihatin sama malaikat. Tapi kata malaikat, selamat ya. Kalian hebat. Tuh. Itu malaikat mengucapkan selamat pada kita semua.